Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa in kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfawna wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahmikumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita yang hadir di majlis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ke-38. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babun man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah aw tahlili ma harramallahu faqad takhadahum arbaban. Bab, barang siapa yang mentaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, maka sungguh orang tersebut telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai arbaban, sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah penjelasan judul bab yang anda ambil nanti dari kitab I'anatul Mustafid karya Syaikh Al-Fauzan. Kemudian yang kedua adalah munasabatul hadzal bab li kitab Tauhid, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang hukum mengikuti ulama dan umara di dalam masalah penghalalan dan pengharaman yang menyelisihi apa-apa yang telah Allah halalkan dan apa-apa yang telah Allah haramkan. Jadi poin yang ketiga, hukum mengikuti ulama atau umara di dalam penghalalan dan pengharaman yang menyelisihi apa-apa yang Allah halalkan atau apa-apa yang Allah haramkan. Kemudian poin yang keempat adalah hukum seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti ini kita ambil dari kitab Qaulul Mufid karya Syaikh Muhammad Shalih Al-Fauzan. Kemudian poin yang terakhir yaitu tentang bayanu dalil, penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, penjelasan judul bab. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan babun bab, barang siapa yang mentaati ulama dan umara, sampai akhir dari judul yang beliau berikan, di dalam bab ini ada syaratun wa jawabuhu, ada syarat dan jawabnya. Ya, barang siapa yang dia mentaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka jawab dari perbuatan orang tersebut, ya, barang siapa yang dia mentaati ulama atau umara di dalam masalah pengharaman dan penghalalan, maka sungguh orang tersebut telah menjadikan mereka, telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai arbaban, sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa bisa demikian itu? Mengapa orang yang mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, hakikatnya dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika, kemudian beliau menjelaskan, karena demikian itu, لِأَنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْرِيمَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ. Karena masalah penghalalan dan pengharaman itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang berserikat di dalam hal tersebut. Tidak ada seorang yang berserikat di dalam masalah penghalalan pengharaman. Penghalalan dan pengharaman ini mutlak hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu min ghairi dalil, tanpa dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya syarikan lillah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menandingi Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Dan adapun orang yang mentaati mereka, mentaati orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, ya, maka sungguh berarti faqad asyrakahu ma'allahi fi tasyrik. Berarti orang tersebut telah menjadikan orang yang dia menghalalkan dan mengharamkan sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan. Jadi ini ada dua bentuk manusia. Yang pertama, manusia yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka manusia tersebut dia telah menjadikan dirinya syarikan lillah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua, seseorang yang dia tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak, tapi dia mentaati orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, berarti dia telah menjadikan orang tersebut berserikat di dalam bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam pembuatan syariat, di dalam masalah penghalalan atau pengharaman. Kemudian di sini Syaikhul Fauzan menjelaskan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tidak menyebutkan tentang umaranya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, dan mereka menjadikan ahbar dan arbab, ya, sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan ulamanya, dan tidak membawakan dalil terkait dengan umaronya. Maka di sini beliau membawakan dalil yang menunjukkan tidak bolehnya pula seseorang mentaati umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Beliau berdalil dengan surah Al-Ahzab ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, itu dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, Rabbana, wahai Rabbku, inna ata'na, sesungguhnya kami telah mentaati sadatana, tuan-tuan kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, kami telah mentaati tuan-tuan kami, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Nah, ini dalil Al-Ahzab ayat 67, larangan bagi seseorang mentaati umara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma yusamma bi syirki ta'ah. Dan perbuatan seperti ini, tatkala seseorang mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, perbuatan yang seperti ini dinamakan dengan kesyirikan di dalam ketaatan. Bisirki at-ta'ah, ya, syirik di dalam ketaatan. Dikarenakan ibadah maknanya adalah ta'atullahi bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Ibadah itu hakikatnya adalah mentaati Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan masuk di dalamnya adalah masalah penghalalan dan pengharaman. Tatkala kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka hakikatnya kita telah melakukan apa yang telah Allah perintahkan, dan ini adalah merupakan bagian dari ibadah. Masalah penghalalan dan pengharaman ini adalah merupakan bagian dari ibadah. Maka tatkala kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dan kita mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengharamkan babi karena memang Allah mengharamkannya, maka keyakinan kita akan haramnya babi, hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengharamkan musik karena Allah mengharamkan musik, tatkala kita meyakini bahwasanya musik itu adalah haram karena memang Allah haramkan, maka keyakinan kita akan haramnya musik, maka keyakinan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menghalalkan sapi misalnya, karena memang Allah menghalalkan sapi dan kita meyakini bahwasanya sapi itu adalah halal jika disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan kita bahwasanya daging sapi itu adalah halal, maka hal tersebut bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Shalih Al-Fauzan membawakan dalil firman Allah taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan orang-orang musyrikin yang membolehkan apa yang Allah haramkan dari bangkai sembelihan, dari bangkai, ya, yang mana bangkai ini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya, namun orang-orang musyrikin mereka menghalalkan bangkai, bahkan mereka berdalil, mereka berkata hiya aula bil akli minal mudzakkat, bangkai itu lebih utama untuk dimakan daripada binatang yang disembelih. Bangkai itu lebih utama kita makan dibandingkan binatang yang disembelih. Yang mereka mengambil perkataan ini dari orang-orang Majusi. Kenapa? Kenapa? Ya, bangkai itu menurut mereka lebih utama untuk dimakan dibandingkan hewan yang disembelih. Mereka mengatakan li'annal mudzakkah, dikarenakan hewan yang disembelih antum dzabahtumuha, kalian yang menyembelihnya, wa amal maitah, adapun bangkai fa innallahu alladzi dzabahahu, fa innallahu alladzi dzabahaha, kalau bangkai berarti yang menyembelihnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kalau binatang yang disembelih dengan manusia antum yang menyembelihnya, adapun bangkai yang menyembelih adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu sembelihan Allah ini lebih utama untuk dimakan daripada sembelihan manusia. Nah, ini subhat yang mereka lontarkan. Fa anzalallahu taala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya yang mulia, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa-apa yang disebutkan dengannya nama Allah Subhanahu wa taala jika kalian dengan ayat-ayat-Nya beriman. Sampai Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebut di dalamnya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan kefasikan. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ, dan sesungguhnya syaitan mewahyukan kepada mereka, ya, kepada wali-walinya untuk menjidal kalian, untuk membantah kalian. Wa in syahid, dari ayat yang mulia ini, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, jika kalian mentaati mereka, mengikuti subhat mereka itu yang mengatakan bahwasanya bangkai itu halal karena bangkai itu lebih aula untuk dimakan dibandingkan binatang yang disembelih. Kalau binatang yang disembelih berarti manusia yang menyembelihnya, tapi kalau bangkai itu adalah Allah yang menyembelihnya. Jika kalian mentaati mereka dalam perkara tersebut, menghalalkan bangkai, innakum la musyrikun, maka sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang musyrik. Sungguh kalian adalah orang-orang yang musyrik. Maknanya jika kalian mentaati mereka di dalam membolehkan mayit, di dalam membolehkan bangkai dan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, innakum la musyrikun, Allah mensifati kalian orang-orang yang seperti ini dengan kemusyrikan. Suatu amalan apabila dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menyebabkan orang tersebut musyrik, berarti menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Maka dari ayat yang mulia ini jelas menunjukkan masalah penghalalan dan pengharaman ini adalah termasuk dari ibadah. Dan apa yang kita jelaskan ini pun bisa kita masukkan pada poin yang kedua, yaitu hubungan bab dengan kitabut tauhid. Tapi pada poin yang kedua ini ada sedikit tambahan yang ana ambil dari kitab Tamhid karya Syekh Shalih Al-Usyikh. Di dalam kitab Tamhid ini Syaikh Shalih Al-Lusi tatkala mensarah kitab Tauhid, beliau menjelaskan bahwasanya hadal bab, bab ini dan bab sesudahnya, bab sesudahnya adalah wajibnya bagi seseorang untuk mengajukan suatu hukum ya kepada Allah dan Rasulnya. Bab ini wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Adapun bab setelahnya nanti kita akan jelaskan wajibnya seseorang ini apabila mereka berselisih, maka wajib bagi mereka untuk mengangkat perselisihan mereka terhadap kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini dan bab sesudahnya ini adalah menjelaskan tentang kandungan dari tauhid dan kelaziman dari seseorang yang merealisasikan syahadat mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dia bersaksi la ilaha illallah, maka persaksian ini melazimkan bagi dia muti'an lillahi taala fi ma ahalla wa ma harrama, melazimkan bagi dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang Allah halalkan dan apa-apa yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan tidak mengajukan suatu hukum illa ilaihi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhukum di dalam agama ini kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama, kemudian beliau menjelaskan, adapun ulama tugas mereka hanya menjelaskan ma'ani, makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya ulama bukanlah menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Tugasnya mereka adalah menjelaskan apa-apa yang telah Allah haramkan dan apa-apa yang telah Allah halalkan. Ini tugasnya ulama. Ya. Yeah. Mereka tugasnya adalah menjelaskan kepada manusia ini adalah halal sebagaimana Allah telah menghalalkannya, ini adalah haram sebagaimana telah Allah haramkan. Mereka adalah wasail, mereka adalah merupakan perantara bagi kita untuk memahami nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah. Sehingga mentaati ulama ya, walidzalika kana ta'atuhum taba'an li ta'atillahi wa rasulihi. Maka kita tatkala kita mentaati ulama, ini hakikatnya mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ditaati memang jika di dalamnya ada unsur ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ketaatan kita kepada ulama, tatkala kita mengikuti ulama ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sebagai tab'an saja, sebagai pengikut dalam rangka kita mentaati Allah dan Rasulnya. Amat ta'atu istiqlaliyah. Adapun ketaatan secara mutlak, secara langsung, ya, falaysat illallah, falaysat illa lillah. Maka ketaatan secara mutlak, secara langsung, ini tidaklah boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjadikan ketaatan kepada dirinya mustaqillatun. Allah mengatakan atiullah, begitu juga ketaatan kepada rasulnya adalah mustaqillatun, mutlak. Ya. Adapun ketaatan kepada ulil amri tabi'atun, hanya sekedar mengikuti saja. Oleh karena itulah tidak diulang lagi fi'il amr ati'u. Di sini Allah hanya mengatakan ati'ullah wa ati'u rasul, dan tidak mengatakan wa ati'ulil amri, tidak. Tapi langsung mengatakan wa ulil amri minkum. Tidak diulangnya kembali ya fi'il ati'u, maka hal ini ya menunjukkan tidak boleh kita mentaati makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentaati ulil amri, ya kita mentaati makhluk jika memang mereka berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya beliau menjelaskan bahwasanya ketaatan secara al-istiqlaliyah, ketaatan secara mutlak, ketaatan secara mutlak ini adalah termasuk dari ibadah. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, ya bahwasanya hakikat dari ibadah adalah mentaati Allah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan diantaranya adalah masalah tahlil dan tahrim. Ini masuk ke dalam kategori ibadah. Maka wajib bagi kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Adapun selain Allah, ulamanya, umaranya, maka sesungguhnya mereka ditaati jika mereka berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk tidak boleh ditaati dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, bahwasanya bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Oleh karena itulah nanti di akhir dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu surat At-Taubah ayat 31, ya, tatkala kita membahas firman Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, maka sahabat yang mulia Adi bin Hatim memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka. Insyaallah akan datang penjelasannya tatkala kita menjelaskan dalil. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang ketiga tentang hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan pengharaman yang menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada ulama atau umara yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, bagaimana hukum mengikuti mereka? Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid dan juga oleh Syaikhul Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yang intinya adalah sama, ya. Syaikh Muhammad Syaikhul Utsaimin mengatakan, ketahuilah bahwasanya mengikuti ulama atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengikuti mereka dalam hal demikian itu radiyan biqalihi muqaddiman lahu, radiyan dalam keadaan dia ridho dengan perkataan ulama dan umara tersebut, dan lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh ulama dan umara tersebut. Yang kita bicarakan ini jika ulama dan umara tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Jika seseorang mengikuti mereka dalam hal demikian itu, radiyan biqaulihim, dalam keadaan dia ridho dengan perkataan ulama dan umara tersebut, dan lebih mengedepankan perkataan ulama atau umara tersebut, sakhitan li hukmillah, dan dia benci dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun harus diiringi dengan keilmuan dia, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, ya, di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya. Dan diiringi pula dengan keilmuan dia, dia tahu bahwasanya memang ulama dan umara tersebut telah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini pun bersengaja. Ya. Berarti intinya orang yang pertama ini dia ridho, dia mengedepankan, kemudian dia marah, ya, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengilmui bahwasanya ulama dan umara tersebut telah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia sengaja untuk mentaati ulama tersebut dan membolehkannya. Maka yang seperti ini, fahada sirkun akbar yukhriju minal millah. Maka orang yang pertama ini yang keadaannya seperti ini, tatkala dia mengikuti ulama atau umara tersebut, maka hukumnya adalah sirkun akbar, syirik akbar yang bisa mengeluarkan dirinya dari agama. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila orang tersebut mentaati mereka dalam hal tersebut, dalam masalah penghalal dan pengharaman yang menyelisihi apa yang Allah halalkan dan haramkan, ya'taqidu anna hadha haram, tapi dia meyakini bahwasanya itu haram, dia tahu ini adalah haram, wa ya'tarifu anna hadha khata, dan dia mengakui, ya, bahwasanya ini salah, saya salah, saya mentaati mereka salah, dan dia meyakini haramnya akan perbuatan tersebut. Walakinnahu, akan tetapi atau ahum lihawa fi nafsihi aw raqba fi nafsihi ma'a i'tirafihi bil ma'siyah. Akan tetapi dia mentaati ulama dan umara karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Karena dia mencintai dirinya, ada sesuatu yang dia sukai dari dirinya terkait masalah tersebut. Disertai ya pengakuan dia telah melakukan perbuatan maksiat. Ngerti dia bahwasanya dia salah. Saya salah. Ya. Fa hadza syirkun asghar, maka ini adalah syirik asghar. Misal ya tatkala ada ulama yang membolehkan musik misalnya. Membolehkan musik. Dia tahu sebenarnya berdasarkan dalil-dalil yang dia pernah baca penjelasan para ulama tentang haramnya musik. Dia ngerti bahwasanya musik itu adalah haram. Tatkala ada seorang ulama yang membolehkan musik, kemudian dia mengikutinya, mengikuti ulama tersebut. Tapi dalam hatinya dia meyakini apa yang dia lakukan adalah haram. Dia meyakini bahwasanya dia adalah salah. Dia mengikutinya karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Mungkin karena dia belum bisa meninggalkan musik. Atau karena mungkin memang mata pencariannya terkait masalah musik. Dan dia mengakui akan kesalahannya. Dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini, tatkala mentaati ulama dalam perkara tersebut, kalau Syaikh Al-Fauzan mengatakan, fahada sirkun asgar. Maka berarti dia telah terjumus melakukan kesyirikan yang asgar. Kalau Syaikh Al-Fauzan mengatakan, ya, fahuwa la yukfaru, maka orang ini tidaklah dikafirkan, akan tapi orang ini adalah fasik, dia telah melakukan perbuatan maksiat. Tapi Syaikh Shalih Al-Fauzan menganggap ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Kemudian yang ketiga, in kana ata'ahum wa huwa la ya'lamu annahum khalafu syar' Allah. Ya, jika dia mentaati ulama dan umara dalam hal demikian itu dan dia tidak mengetahui, enggak ngerti dia bahwasanya ulama dan umara tersebut telah menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bal dhanna annahum ala haqqin, bahkan dia menyangka bahwasanya ulama dan umara tersebut berada di atas kebenaran. Kalau Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau langsung mengatakan fahadha ma'dzurun, maka yang seperti ini diberikan uzur. Akan tetapi kalau Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau merincinya. Kalau ada orang yang seperti ini, maka dirinci. Ya. Yang pertama, apabila memang tidak memungkinkan baginya untuk talabatul ilmi, dan tidak memungkinkan baginya untuk bertanya kepada ahlul ilmi, atau karena memang dia tinggal di tempat yang sangat jauh dari perkotaan, yang tidak ada sarana bagi dia untuk bertanya kepada ahlul ilmi, sehingga akhirnya dia bodoh dan dia menyangka bahwasanya itu adalah kebenaran, ya, karena dia memang tidak tahu dan memang tidak memungkinkan baginya menuntut ilmu, maka bodohnya dia udzur, ma'dzur, dimaafkan. Ya, sebagaimana contoh orang-orang yang mungkin baru masuk Islam, ini termasuk udzur bil jahli, atau orang yang dia tinggal di pedalaman, ya memang di situ hanya ada anggaplah seorang ustaz saja. Kemudian ustaz ini berfatwa tapi menyelisih perintah Allah, menyelisih hukum Allah. Dan dia meyakini, orang ini meyakini bahwasanya ini benar. Karena kebodohan yang ada pada dirinya. Namun jika dia termasuk dari orang yang memang tidak memungkinkan baginya untuk bertanya kepada yang lainnya, tidak memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu kepada yang lainnya, dan dia tetap berada di atas keyakinan seperti itu, maka kebodohannya udzur. Ya, ma'dzurun alaihi, maka dia mendapatkan udzur. Tapi jika orang yang bodoh ini dia tinggal di suatu daerah yang memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu, memungkinkan baginya untuk bertanya ya kepada ahlul ilmi yang lainnya, akan tetapi karena dia malas, ya dia fahuwa mufrid, meremehkan, ya dia malas dan meremehkan, maka dia fahuwa athimun, maka orang yang seperti ini tetap berdosa. Udzur jahilnya tidak diterima karena dia memungkinkan baginya untuk bertanya kepada yang lainnya, ya tinggal buka YouTube mungkin, nanti dia bisa lihat beberapa pendapat dari para ulama, nanti dia bisa memilah-milah, ya. Tapi dia malas untuk buka misalnya, atau malas untuk bertanya kepada yang lainnya, padahal ada kesempatan baginya untuk mencari kebenaran, tapi dia tidak gunakan kesempatan tersebut, dan dia tetap berada di atas kebodohan, maka kebodohan dia yang seperti ini tidaklah dimaafkan. Dia tetap berdosa. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid. Kita langsung masuk pada poin yang keempat. Itu hukum seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ana ambil dari kitab Qaulul Mufid, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan Allah taala mensifati para hakim yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dengan tiga sifat. Yang pertama dalam surah Al-Maidah ayat 44 Allah taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian di dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 45 Allah taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dzalimun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, fa ulaika humudz dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan di dalam ayat yang ke-47 Allah taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, di dalam tiga ayat ini Allah mensifati orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan tiga sifat. Yang pertama kafir, yang kedua zalim, dan yang ketiga fasik. Dan para ahlul ilmi berselisih tentang tiga sifat ini. Ada yang mengatakan inna hadal awsab li mausufin wahid. Bahwasanya tiga sifat ini adalah untuk sifat yang satu. Kafir yang maknanya adalah zalim, fasik itu maknanya ya kafir. Intinya sama. Akan tetapi yang sahih, ya, yang sahih wakila pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tiga sifat yang Allah berikan pada ayat-ayat tersebut adalah berbeda sesuai dengan keyakinan seorang hakim yang berhukum tatkala dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa rajih, kata beliau, dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang lebih benar, ya. Tatkala Allah mensifati orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan kafir, zalim dan fasik, ini adalah beda. Dibedakan antara yang kafir dan zalim serta fasik. Kemudian beliau menjelaskan, fayakunu kafiran fi thalathati ahwal. Maka seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, disifati dengan kekafiran yang menyebabkan dia kafir jika dalam tiga keadaan. Yang pertama, jika dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Ini yang pertama. Yang pertama, jika hakim ini meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Walaupun mungkin dia meyakini hukum Allah sebaik-baik hukum. Tapi ya rapopola, tidak mengapalah. Enggak apa-apa. Ya kita ini berhukum dengan selain hukum Allah juga enggak masalah. Walaupun saya sih sebenarnya meyakini hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Kalau dia dalam hatinya memiliki keyakinan membolehkannya, membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah, maka hakim ini telah kafir. Walaupun dia meyakini sebaik-baik hukum adalah Allah, hukum Allah. Walaupun mungkin dalam setiap kasus dia berhukum dengan hukum Allah. Tapi kalau keyakinannya dia membolehkan dan tidak menyalahkan hakim yang lainnya yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia membolehkannya, maka dia telah kafir. Karena hakikatnya berarti dia telah mengharamkan, dia telah menghalalkan, membolehkan apa yang Allah haramkan. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya ini lebih kafir lagi. Kalau pertama saja kafir, tentunya yang kedua lebih kafir lagi. Ya. Yang kedua adalah jika dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu, ya, mithlu hukmillah, semisal dengan hukum Allah. Sama-sama baiknya, ini hukum manusia, ya, ini hukum buatan Allah, saya pandang ini sama-sama baiknya lah. Tidak apa-apalah kita menggunakan hukum ini dan hukum ini. Kan tujuannya demi kebaikan, tidak masalah. Ya, kalau dia meyakini dengan keyakinan seperti ini, menganggap hukum selain Allah dengan hukum Allah ini adalah sama baiknya, Walaupun mungkin dia seringnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia disifati dengan kekafiran. Dan yang ketiga, lebih-lebih lagi tentunya, jika dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu ahsanu min hukmillah, bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga keadaan dikafirkannya seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yakunu dzaliman, dan seorang hakim yang dia dihukumi zalim, jika dia meyakini bahwa hukum Allah ahsanul ahkam, adalah sebaik-baik hukum, wa annahu anfa'u lil ibad wal bilad, dan dia pun meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara, wa annahu alwajibu tatbiqahu, dan dia pun meyakini akan wajibnya menerapkan hukum Allah. Ya, dia meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Dia meyakini hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara adalah hukum Allah. Bahkan dia meyakini dan dia pun meyakini wajib baginya untuk menerapkan hukum Allah. Walakin, akan tetapi, hamalahu al-bukdu wal-hukdu lil-mahkumi alaihi. Akan tetapi karena kebencian dia, rasa hasad dia kepada orang yang sedang dia hukumi ini, akhirnya mendorong dia ya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bertepatan orang yang sedang dia hukumi ini ya dia memiliki dendam kesumat misalnya. Kalau dia dan dia tahu kalau saya terapkan hukum Allah, ini orang ini bakalan menang. Tapi kalau saya terapkan hukum selain Allah, orang ini kalah. Dan dia memang benci dengan orang yang sedang dia hukumi. Rasa benci dia, rasa dengki dia kepada orang yang sedang dia hukumi ini, membawa dirinya akhirnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa dzalimun, maka orang ini telah berbuat zalim. Disifati dengan kedzaliman karena dia hakikatnya telah berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yakunu fasikan, dan dia disifati hakim fasik jika keyakinannya sama dengan yang zalim. Dia meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, dan dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara, dan dia pun meyakini wajibnya menerapkan hukum Allah. Lakin li hawa fi nafsihi, akan tetapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, mungkin dia disogok ya, atau mungkin karena jabatannya dia ditekan oleh atasannya. Kalau berhukum dengan hukum Allah maka dia dipecat misalnya, ya maka yang seperti ini berarti dia fasik. Ya, tatkala dia berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan wajib menerapkannya, tapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, mungkin karena harta atau mungkin karena jabatannya, maka yang seperti ini dia dikatakan fasik. Ya, ini penjelasan Syaikh Shalih Utsaimin terkait dengan seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke dalam penjelasan dalil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama adalah sebuah atsar dari Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, yusiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, tapi kalian mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Perkataan Ibnu Abbas ini tatkala beliau mengatakan kepada manusia pada saat itu, hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kalian telah menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku mengatakan bahwasanya Rasulullah telah bersabda, kalian malah mengatakan telah berkata qala Abu Bakar dan Umar. Jadi manusia pada saat itu membenturkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, sehingga Ibnu Abbas marah besar sampai-sampai dia mengatakan hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Perkataan Ibnu Abbas ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan ada sebabnya ya, yaitu tatkala sampai kepada beliau bahwasanya Abu Bakar dan Umar, dua khalifah yang mendapatkan petunjuk, membolehkan, ini terkait masalah perbedaan sebenarnya, masalah ijtihadi ya, tapi bukan itu inti permasalahan kita, sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan. Jadi sampai kepada berita kepada Ibnu Abbas bahwasanya Abu Bakar dan Umar, khalifah yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua tidaklah membolehkan memisahkan antara haji dan umrah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memisahkan antara haji menuju umrah bagi orang yang tidak lam yasuki al-haji, bagi orang yang dia tidak menggiring atau mengirim sembelihannya. Ini terkait masalah ibadah haji. Yang mana menurut Abdullah ibn Abbas, beliau berpendapat wajibnya untuk memisahkan antara haji menuju umrah bagi orang yang tidak menggiring binatang sembelihannya sebagai bentuk amalan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan haji tamattu. Ya, kalau Ibnu Abbas, beliau memandang wajibnya haji tamattu bagi orang yang dia menunaikan umrah tapi dia belum sempat ya untuk menyembeli seekor kambing yang dihadiahkan kepada Baitullah, ya kepada Baitullah, maka orang ini boleh menunggu sampai menunggu pada ibadah haji, disambung dengan ibadah haji. Ya, umrah dia tunggu sebentar, kemudian nanti dia sambung dengan ibadah haji. Ya. Adapun pendapatnya Abu Bakar dan Umar, beliau berpendapat lebih utama adalah haji ifrad, hanya haji saja. Tidak dibarengi dengan umrah. Haji saja dalam satu safar. Alasan mereka, kalau seandainya umrah dan haji itu digabungkan fi safarin wahid dalam satu perjalanan, dikhawatirkan nanti mereka, para manusia, tidak akan kembali lagi untuk menunaikan ibadah umrah karena mereka sudah melakukannya, sehingga akhirnya mereka apa, mencukupkan dengan satu safar saja dan tidak kembali lagi kepada ke Baitullah. Ini dikhawatirkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah merupakan ijtihad mereka. Akan tetapi apabila ada ijtihad dan menyelisih dalil, maka tidak boleh kita mengikutinya. Ya. Intinya bahwasanya ini sebenarnya adalah masalah khilafiyah antara mana yang lebih afdal, apakah haji tamattu atau haji ifrad. Ya, ini khilaf di antara para ulama. Tapi intinya syahid dari asar yang mulia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wajib atas setiap muslim apabila dia mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah mengetahui akan kesahihannya dan dia telah mengetahui akan tafsirannya yang benar, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan hadis tersebut karena perkataan seseorang, siapapun orangnya. Tatkala disampaikan kepada dia sebuah hadis dan hadisnya sahih dan dijelaskan dan sisi pendalilannya pun adalah sahih, ya, tatkala dia sudah mengetahuinya, tidak sah bagi dia untuk mengikuti pendapat orang lain yang menyelisihi dalil tersebut, siapapun dia orangnya. Hatta Abu Bakar dan Umar, wa ma'rufun, kata beliau, dan ma'ruf bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah afdalu hadil ummah. Beliau adalah manusia yang paling utama dari umat ini dan manusia yang paling mendekati kebenaran, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, in yuti'u Abu Bakrin wa Umar yursidu ruhu muslim. Jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, iktadu billadaini min ba'di. Contohlah dua orang setelahku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rawahu Ahmad. Dan Rasulullah pun telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'adu 'alaiha bin nawajiz. Dan di antara khulafaur rasyidin adalah Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi seandainya Abu Bakar dan Umar berijtihad atas suatu perkara yang menyelisih kitabullah, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Tidak boleh kita membenturkan perkataan Abu Bakar dan Umar dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menyebabkan Ibnu Abbas marah dengan kemarahan yang besar, sampai-sampai dia mengatakan hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Itu tatkala manusia membenturkan perkataan Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, fama baluka biman yu'arid qaulahu sallallahu alaihi wasallam biman huwa duna Abi Bakr wa Umar. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian terhadap orang yang membenturkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia kedudukannya di bawah Abu Bakar dan Umar? Maka bukan lagi batu yang jatuh, mungkin gunungnya yang jatuh. Ya, kalau ada perkataan Abu Bakar dan Umar saja menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi jika ada orang yang di bawah Abu Bakar dan Umar, dia menyelisih perkataan Rasulullah, tentunya lebih jauh lagi bagi kita untuk menjauhi perkataan tersebut. Dan orang yang membenturkan perkataan Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar saja, ya, Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian, maka lebih-lebih lagi jika ya mereka membenturkan perkataan Rasulullah dengan perkataan selain Abu Bakar dan Umar. Maka faedah dari asar yang mulia ini, yang pertama adalah wajibnya bagi kita untuk mengedepankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkataan seluruh manusia siapapun dia. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyebabkan turunnya ukubah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak sekali kisah-kisah yang terkait dengan hal tersebut. Orang-orang yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ukubah di dunia sebelum Allah siksa mereka di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah tahdhiru, peringatan yang keras, ani taqlidil a'ma, dari taklid buta. Dia ikut-ikutan tanpa melihat dalilnya. Ini faedah dari asar yang dapat kita ambil. Kita langsung masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membawakan perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal, wa qala Ahmad ibnu Hanbal, ya, dan berkata Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, ajibtu li qaumin, saya merasa heran. Ajibtu, ini rasa heran yang di dalamnya ada unsur pengingkaran. Ya, jadi Imam Ahmad ini merasa heran, di dalamnya ada unsur pengingkaran. Bagi siapa? Li qaumin, bagi suatu kaum, araful isnada wa sihatahu, yang dia telah mengetahui al-isnad. Al-isnad adalah silsilah para perawi yang meriwayatkan hadis. Ya, dia tahu perawi-perawinya sikah, dapat dipercaya, dan dia tahu bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Saya merasa heran terhadap orang-orang yang seperti ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai bentuk pengingkaran kepada mereka. Padahal mereka sudah tahu isnad, tahu perawi-perawinya yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang thiqah, tahu bahwasanya hadis ini adalah sahih. Kok yadhabuna ila ra'i Sufyan, kok mereka malah memilih pendapatnya Sufyan, yaitu Sufyan al-Thawri. Ya, dijelaskan di sini, yaitu Sufyan al-Thawri, yang mana beliau adalah seorang imam yang mulia, al-imamu jalil, al-faqih az-zahid, ya, faqih, dan dia adalah orang yang zuhud, ya, Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri, dan bahkan beliau adalah seorang muhaddis, ya, yang beliau pun termasuk dari mujtahid yang memiliki madhab di dalam fikih. Akan tetapi, ya, madhab beliau hilang begitu saja, ya, dengan sebab karena para murid-muridnya tidak menjaganya dan tidak mengadakan pembelajaran terkait dengan madhab yang diajarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beda dengan 4 madhab yang ma'ruf, ya karena murid-murid dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka terus melestarikan madhab mereka tersebut. Sehingga sampai sekarang pun tetap ada dari madhab mereka. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, ya, in qarada, maka madhabnya hilang, ya karena dengan sebab karena murid-muridnya, orang-orang yang mengikutinya tidak menjaga apa yang menjadi dari madhab beliau. Ya. Kita teruskan. Jadi Imam Ahmad mengatakan, saya merasa heran dengan suatu kaum yang mereka mengetahui isnad perawi-perawi yang sahih dan dia mengetahui akan sahihnya satu hadis, kok dia malah memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu taala, sementara Allah taala berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya, dijelaskan di sini oleh Syaikh Al-Fauzan, tatkala seseorang yang dia telah mengetahui sahihnya suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mengikuti ulama yang lainnya yang menyelisihi dari hadis yang sahih, ya, maka hal ini adalah merupakan perkara yang sangat dilarang. Tidak boleh kita mengedepankan perkataan manusia, perkataan ulama atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di sini dijelaskan beliau, para imam yang 4 selain dari Imam Ahmad bin Hanbal pun memberikan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia mengetahui akan sahihnya hadis tersebut. Di sini beliau membawakan perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka dia adalah pendapatku, madhabku. Dan beliau pun mengatakan, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khudhuf biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jika pendapatku menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lemparkanlah perkataanku di tembok. Kata siapa ini? Kata Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau pun pernah mengatakan suatu perkataan, ajma'al muslimuna ala anna man istabat ala anna man istabanat lahu sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayadda'aha liqali ahadin ka'inan man kana. Dan kaum muslimin telah bersepakat atas barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yakun lahu ayadda'aha liqali ahadin, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan perkataan Rasulullah, sunnah Rasulullah, disebabkan karena perkataan seseorang, siapapun dia orangnya. Begitu pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal, telah mengatakan perkataan yang sudah kita jelaskan, ajibtu liqaumin araful isnad wasihatahu yadhabuna ila rafi Sufyan. Begitu pula dengan Abu Hanifah, yang beliau mengatakan suatu perkataan, idza ja'al qawlu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal aini. Jika datang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal aini, maka di atas kepala dan mata, maksudnya tunduk sudah. Ya, kepala tunduk, manut. Wa idza ja'ani sahaba fa'ala ra'si wal aini. Apabila datang dari perkataan sahabat, maka tunduk, fa'ala ra'si wal aini. Wa idza jaa 'an at-tabi'in, namun apabila telah datang suatu pendapat dari tabi'in, fa nahnu rijal wa hum rijal, maka mereka adalah laki-laki, kami adalah laki-laki dan mereka pun laki-laki. Maksudnya bisa diterima, bisa ditolak. diterima kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolak jika tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan ukubah, ya, balasan bagi orang-orang yang mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau membawakan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati bagi orang-orang yang mereka menyelisih perintahnya, yaitu perintah Rasulullah, an amrihi, domir hi di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah hati-hati bagi orang-orang yang menyelisihi atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, itu mereka akan ditimpakan suatu fitnah atau mereka akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, atadri mal fitnah, tahukah kamu apakah itu fitnah? Al fitnah asyirku, fitnah itu adalah kesyirikan. Ya, fitnah yang di dalam yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. La allahu idza radda ba'da qawlihi ayaqa'a fi qalbi syai'un min az-zayki fayahlika. Barangkali apabila ada seseorang yang dia menolak sebagian dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hatinya akan ada sesuatu kesesatan yang menyebabkan dia akan tersesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, falamma, di dalam surah Saff ayat 5, ya, Allah taala berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyelisih, zagu, menyimpang dalam hati-hati mereka, maka Allah pun akan menggelincirkan hati-hati mereka. Ini di antara balasan, ya, bagi orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah jelas bagi dia kebenaran, tapi dia nekat menyelisih perintah Rasulullah, maka ada dua hukuman yang Allah berikan. Ima Allah akan jerumuskan dia ke dalam dosa yang lebih besar, yaitu kesyirikan, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab dia dengan adab yang sangat pedih. Ya, di sini beliau di dalam kitab Mulaqas dan juga I'anatul Mustafid, Syaikh Shalih Al-Fauzan memberikan beberapa faedah. Yang pertama adalah tahdhiru, peringatan yang keras dari taklid kepada ulama tanpa dalil, dan haramnya meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil pendapat ulama dan umara yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun di dalam hadis yang mulia ini, ya, diambil suatu faedah orang-orang yang dia menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal jelas bagi dia itu adalah merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia diancam dengan dua perkara. Yang pertama, Allah akan timpahkan dia fitnah berupa kesyirikan, ya, yang awalnya mungkin dia tidak melakukan kesyirikan, tapi karena dengan sebab dia menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hukum dia dengan melakukan kesyirikan yang bisa mengeluarkannya dari Islam, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan adab dia dengan adab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah dalil yang terakhir kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.